vimuta anina tovil vakpiris kohuma kusno hotima matuhuma ya Allah salim lahuma mengkoli balain di dunia wakira wa mengkoli korubin wa syafa'ati Muhammadin Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana wonten sinten Abu Sulaiman udarane Abu Sulaiman danarane rahimau muga-muga ngasih dumateng Abu Sulaiman Daroni. Sinten Allah Allah yakulu ngendika sinten Abu Sulaiman. Pandikanipun Abu Sulaiman balagona temeka ingsun napa ana utawa kelakuan masalah ora mili apa kotrotun sak tetes min ngainin saking mripat. Dadi tak tetes sing lo min ngainin saking mripat mlebar rawahi sak durunge budalan. Ilal Jumati marang Jumat badhe dina Jumat saman kaya-kaya budal dateng pangeran yang pangeran engko sampean longso ngatasne luh wonten kan. Atus sampean pun anu atus kurung azan niku atus sampean nampi timbalan hafizu ala shalah wa sholatu wasta kulaman ngadeg lekas ngadeg pun nyuwun datang Allah ya Allah mungkin ngadeg kula niki sampean tulis ngadeg kaula jenengan ingkang patuh nampi dawuh paduka hafizu shalah wa sholatu wasta wa kumule konitina tenan. Ruku ngoten sakjroning subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ya Allah mugi ruku kula ne sampean golong ne ruku kula jenengan dika ingkang patuh nampi dawuh paduka warga umat arraqiin. Sujud ugi ngaten. Sujud subhana rabbiyal ala bihamdih hatine nelongso. Saman tulis ya Allah sujud kula nek kados sujude kala jenengan dika ingkang nampi dawuh wasjud waqtarib. Sujuta sira ngeparekoso marang panjenengane. Dadi langsa lungguh attahiyatul mubarokatus sholawatul alaman. Ya Allah dilenggah kula niki saman tulis lenggah kawula panjenengan ingkang sebo krana remen dateng panjenengan. Nampi dawuh paduka paida parokta pangsop waila robika parhop salat niku ngoten. Ora ana sak tetes sing luh saking mripat ingkang medalipun nalika njenengan budhal Jumat kejaba paring wahyu Allah taala kilakati bisimal dateng malaikat ingkang nulisi amal sampean kang kiwa ngatit an atuya yen tong lempit ngatit sohi pataan ding buku ning kawulan ingsun ne atwi lempit lempit pasira ngatit sohi pataan abdi ing bukune amale kawula ingsun rupane polanen bala tukta mboten ten tulis ngale ngatasin buku neng kau lengkang ngedalakan luh kolo wawu apa kote atun keluputan lah misalnya tumeko marang padane keluputan na jumati luk pro saking jumat sehingga seminggu naman sonatas nilu hati nampi panggilan azan salatnya kaya-kaya saman nampi panggilan sebo ngerti kan santri. Lakana Mangsur bin Zadan wonten Mangsur bin Zadan rahimahu kuyu soli sholat sinten Mangsur wayapki nangis sinten Mangsur wayohelu nuli ngudari Mangsur ngamamatau ing serbanipun jai Mangsur kurotan-kurotan titik-titik yamsahu ngusap jai Mangsur biya kelawan serban klo dumungau dumateng luhipun jai Mangsur kata tata lain gome teles nopo kawentaranipun serban sumayang sura mongkoni gelar gelar niku mepe sinten Yai Mangsur dumateng serbanipun pisamsi wonten ing panasing srengenge katen para yen pisepo ngrajan bunga wae mboten. Pakot kana teman-teman wonten sinten Ka'ab bin Akbar radhiyallahu yakulu ngendika Ka'ab. Waladhi tumidat nafsi utai pribadi ning sun iku biati ana kodati rotateng zat yakni Allah. Kan api yakti utai nangis ing sun min kosyatil haku nangis krono wedi marang Allah. Aku diparingi karo Allah pamo iso nangis saking wedi karo Allah. Kata pasile nggo milih apa dumungi lho ingsun ala waji ngatasi raine ingsun niku akabu paling sun senengi laya maring ingsun min antas sedako katimbang sedako ingsun bijabalin kan sak gunung mindhabin upama aku iki karo Allah diparingi ngoten lho saking wedi ku aku iso nangis luwih demen ku katimbang iso sedako mas sak gunung gedine. Mboten saged kalau mboten pikir akhirat mboten saged. Lek mboten mikir nang kono mboten saged. Lek bayangan sampean pun teng kubur bangkit saka kubur nang kono sampean bayangan mboten saged nangis saged. Selagi si amat sampean parane nang wong ngapi ing suwa pun tak karo mboten saged. Malah kok mboten aturan bias mboten. Mboten saged. Bangkot kana teman-teman wonten sinten Ka'ab bin Akbar. Radhiyallahu yaqul ndika sinten Ka'ab. Maro liwat sinten Yahya Kanjeng Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam alaihi wassalatu wassalam. Biwalatin kepanggih larin nem-nem lanang bahwa utawi larin nem lare kalawa muki bunjungkel ngala kubri ning atase kuburan yapke nangis sinten lare kalawa bocah. Pakola mongkon dangu sinten Kanjeng Nabi Yahya lau dateng bocah kalawa mal te apa te kualadi perkara yapki kakang nangisaken apa perkara ing seliramu ya waladi anakku ele apa to lek kok nangis le ngoten. Pakola matur lare kalawa anu Kanjeng Nabi Yahya akbarane Jibril kula dipun critani oleh Ka Jibril. Critane piye? Bocahne kula nampi crita saking oleh Ka Jibril nek bocah apik ngeten iki. Ana bena janati temesetan antarisipun swarga wan neraka iku mapa waza wonten ora-oranipun. Ana mapa waza isimipun mapa waza niku ina mapa waza. Benan teman satu neororo, jauhi pun Jibril lan tawisipun swarga neraka kok wonten ororo geni kang boten sagedipun patekne geni kalawa kejawi nganggo luhipun cangkang nangis wedi dateng Allah to Kanjeng Nabi Yahya ngoten. Napa le kok nangis kula wau dijijani Jibril. Antaisipun swarga neraka wonten ororo alas ingkang geninipun mboten sagedipun pejahi kejawi pejahi pun nggunakaken lohipun cangkang nais kula ajeng dateng Allah Kanjeng Nabi Yahya. Ana bena janati teman setune antaraning swarga wanane neraka mapa wae ya pinten ora-ora layut piu kang mboten sak lupau kang layut pau kang mboten saged den pateni apa karo panasipun ora-ora kaya ilang dumuk kejawi nggunakake loh. Luhipun tiyang nangis dateng Allah pakola mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi Yahya lalu dateng lari ya lek ngono ngale kabil buka nangis sale ngoten netepana sira bil bukae lan nangis marang Allah aja nembang-nembang bengok kok cah gendeng ngoten ya bunaya ya anak cilengsun sumaki ba mongko nuli jungkel sinten lari kala ngal kubur ing atase kuburan tapi kalih nangis mangahu nyartane lari kata balae nggo dadi teles sumakamba kan jungkel nggih tumo-tumo juga kan Kanjeng Nabi Yahya. Kata balae nggo teles apa asara lebu. Wis rampung napa pandika. Wakana wonten sinten Sufyanus Tsauri Sufyan Tsauri rahimallahu yaqulu ndika sinten Yusar sau donga. Matur sinten Sufyan Tsauri dhateng Allah ndedonga Allahumma ya Allah rizqni mugi paring panjen dhateng kula enene mripat kalih punika hatalatane tur kang terus metuluh kalihipun dalail niku kan. Ingkang saged ngetokaken luh kalihipun tapyane nangis napa mripat kalih kula min kusyatika krana ajrih dhateng panjenengan ya Allah. Koblaan takuna sak dereng yen to wonten napa dumunguluh daman dadi ketih wal adrasu sak dereng pun dadi napa untu maknane gusi kan jamron dados wowo. Lah ning kuburan niku lho. Wakana wonten sinten dununil misri dununil misri rahimah yakul ndika sinten dununil misri. Wakop to madhep pengson marotan sambalan ngalang abidin ing atas yang kang ibadah pijabalin wonten ing gunung. Bahwa te yang kang ibadah ngabid iku yapi nangis fakultu mongkotakon yang son lau dateng abid ngalah matap ki. Wadon iku ngalah ma ngatanya siji lapat kan. Aman biung niku siji lapat nanten gunakan ngalah ma ing atase apa suwiji-wiji tapi nangis liramu sampe nanten apa kok nangis Pak. Pakolan jawab ngabit walah kula nilas tu mboten wonten kula api nangis kula lapawati saen kula mboten nangis mboten gadah napa-napa mboten. Wae nama ya yang pasti nangis kula niku ora ngatun kula niki ngelingi dina kaget krana kagetnya jidua kang nemu ing dina kaget sinten alkhaifunat yang kang sami ajrih fi qulubihim ing dalem manahipun tiyang kang sami ajrih min hibatila saking ajrih datang Allah. Kula niku ngelingi dina kaget dina kiamat. Layum kinuh murangungaken marang manungsa patala budhu ngucapake ya wontenipun wedi dos pundi mboten saged bayanganipun dos pundi miji. Makana wonten sinten Ibrahim Khawas Ibrahim Khawas iyuk sirung kaken sinten Ibrahim Khawas mabukae saking nangis awakira umri wonten akhir umuripun sepuhipun bareng pesepuh ndambek namung berbes mili wayah kula matur sinten Ibrahim Khawas ya Robi duh pangeran kula kot kaburat teman-teman sampun tuwa kabar tu kula sampun tuwa Gusti. Wadong pat jismi jisim kula sampun napas fisik kula sampun mboten kiat bakolat ibadati ibadah kula kidik mulane pompong sampean sik nem lha wis tuwek ngoteni sedaya semangate senten fisike ndak kuat aman sik nem aman saged ginakaken kegiatan kula wau istanim konsan kobela komsin umpung sik urip sadurunge mati umpung sik waras sadurunge lara umpung sik enom sadurunge tuwa umpung urung sakaratil maut umpung durung mati sama teman-teman nih pengen umum ngeten iki wakolat kidik napa ngibadati ibadah kula Gusti Pak Tikni mugi-mugi merdekane panjang datang badan kula ya Allah dipadhi kanthi padon mboten enten pun mboten ngejibne amal kula namung adol jenengan ya Allah ingkang kula jipaken mboten ngejibne sinten-sinten mboten. Mboten ngejibne ndongakne anak nggih mboten ndongakne tetek pengampun mboten. Pak Tikni mugi-mugi merdekane panjenengan dhateng kula ya Allah pimadika kanthi padon jenengan nar. Krana paene teman kula kula kok diru mboten kuat kula kuasa kula amanku saing to manggon kula piyawaten ing neraka Gusti lah dhateng sak dina kula mboten kiat. Kula sampean wilujengaken ini aulia lho kan yang ngerti itu jadi itu lalu kalau sampai petita-petiti lho ini aku aulia itu maka karena teman-teman wonten sinten napek-napek rumah Allah ya kelundiko napek karena wonten piwajah amiril mukminin wonten ing wajah pun ratu newang mumen rupane Amir Umar bin Khattab Umar bin Khattab dipun tarkib Umar bin Khattab Khotoni garis kali aswadani ingkang ireng kali pun mimajri dumuk sangkin gondumakuni pun luhi pun kan panjenane pun Sayyidina Umar. Balamaro padat sumansane beleen apa ngae nasabit nitro kalipun sabitul banane rahimallahu wa dawu pala napas sapa basara peningalipun buta kula bareng dawuh lau dateng sabitul banan sinten hakimu dokter anu Mas ing tarektal buka wasujuda sampean nek purun mareni atas sampean sujud lan nangis niku nggih saged ditambani lek mboten saged. Itarak talamun tinggal sampai nalbuka yang nangis wasujud ala sujud amkanani mongko ngongangakan nopo tinggal sampean ingkulo madawataka nambani datang loro sampean kola matur sinten sabitun sabit wama kanyati gunane nopo urit tanpa sujud tanpa nangis gunane nopo wama kanyati bidunya bidori hadain nopo gunane urip neng dunia tanpa nangis tanpa sujud neng Allah gunane nopo idhap sampun saman mangsul mawon kula mboten butuh saman dukuni mboten butuh tambani pala kajata mongko ndano kajati ku maujud liket di kula bima madawatika kelawan asa saman nambani pun saman mulih makot karena teman-teman sinten dukaku bin masyakim rahimallah ku yakin nangis sinten dukaku lalelatin saat benda-benda lu ngindal grup malikan yang surup nah, ini lah sampan kertas nopo surup niku mangsane pun dipun tutupi pun nama sampean terus diatur nih ngamalkan subuh ditulis mengke surup diatur nih lanjeng ditulis malih mengke subuh diatur nih lah ini lah priantun ini kulo nih ngatin jaman sekolah sampan sekongang apa najeng maghrib nopo mriku sajis apa pinten orang-orang ini kau coro anda taklim umu taklim subahan ambil ulmi zani wa muntahal ngilmi wa mabul gori zani no. Saben-saben najing surup nangis kata tapala yang gue telah sopo lekiyatu jinggotipun duhat wayakulu ngendiko duhat ini aku puak ngini ki wedi ya yakuna yentono kocong ada teman-teman sungida teman-teman digowo munggah min ngamaling-ngamaling sun biada yaum inggal miki mongso dinom ma ono ngamal yuski tukang benju sopo robi pangeraku kok gini ngamal sih gak dirizani jadi waya sore aja ngusurupe serenge tengok-tengok subhanallah hilangin subhanallah diura-urani astagfirullah nanti waktu boleh terus boten nggih guyonan, sampean nggih omong-omongan rugi niku pas samong jagungan ora sampean ditutup diatur nggo munggah tulisane jagungan. Guyon nek ngoten. Arep maghrib tengok-tengok ngene iku, pas sepi bihamdi rabbika wastaghfir. Ora anane subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Mbok menawa ditutupi buku amal pas sampean maca tasbih diaturne pas maca tasbih. Niku pas arep surup nika kali esuk, mulane lek esuk lah mumpun lali maca Quran ngoten lho. Niku lekas bukaan dibuka nggih dibungkane nggih lekas buku malih. Ngeten iki ngoten. Ha niki sih dohang ini kok nangis sampai najeng surup kok gak eneng sama aku sedih nomeng sih gak diridani Allah si tangis ini kok buat nangis si anak putu ini buat nangis si pulpen ini hilang dibuatan aku khawatir ini teman ingsun aku apa khawatir ingsun ayaku nayentona kok kot soada laget kot sungida teman-teman diunggah nih apa min ngamali ngamalku bihadal yaum min dalam mikidino ma'ono ngamal das kutu kang bendu sapa robi pangeranku kuwatir gue enek lho tutupan amal niku iso sing apik mulai manjing asar sampai surupe srengenge subuh nggih ngoten bahkan mahkul adam siki wonten mahkul dam siki rahimallahu ku yakulun dika mahkul daro etum kala weruh sampean akadane wong suwiji yapi kang nangis sinten akad padono mongko nyono sampean biye wong suwiji kang nangis lan ing bagus pun laman lokne. Pak ini teman setuning sun nazar tu pernah ningaling sun marotan sambalan nila rojulin marang wong lanang yapi kang nangis padonan tu mongko nyono ing sun biye wong sing nangis kalo inau murah nu pamer nangis kui. Ngaten. Pamukip tu mongko disiksa ing sun. Insun makul aku bareng ngakolak newang setahun aku ndak iso nangis. Jadi wadak. Pangung kidu mongko disiksa ingsun ditatrape ingsun bihirmani kelawan kinalengan ingsun albuka ndak iso nangis wedi marang Allah sanatan setahun. Neng ngene iku belajar kene sampean. Neng asan ngene iku wau pun ngantos mboten ngaji sing kula samari sampean mempeng anu sampean najeng nangis mau nangis ya aja. Makana wonten sinten Yazid bin Maisarah, Yazid bin Maisarah iku ya kula ngendika sinten Yazid albuka utahe nangis jinisipun nangis iki aljizah ngeten iki lho Kang. Jinisipun nangis iku ya kula wonten min komsa di Asia. Niki jenis aljinsiah. Siji nangis saking bungah ya iso nangis. Bungah nemen iso nangis. Tekan kakange napa sinten saking lunga anu iso nangis. Bagus nun sakit nalika susah sangat iso nangis. Nomor loro, wal wajimu loro ya iso nangis. Nomor papat, wal pazau kaget nomor lima riyo. Sing saen niku nangis nomor 6 niki nangis krana wedi dhateng Allah wedi besok neng ngono sampean bebas milih njaluk tulung sapa tulung kiai ku ya padha ae neng kono mbokku ya padha bahwa utawi nangis sedhi marang Allah ku yak diteko sahibau kang duweni nangis basnatan ngeget ndak gen-gen ujung-ujung ndrodos kali kan matek ndrodos. Lah niku sing iso dadi mateni gene neraka. Walayaku ndak ana apa sapa wong ku ditapauli merdi-merdi gawe nangis ndak. Wah, dawu ta iki nangis kang teko tiba-tiba saking langsane ngati wedi marang Allah alati. Wa utawi nangis krana wedi marang aku alati tuti nangis kang bisa mateni nyerep adam atu ing wontenipun luh kala minus saking wong antara jibali padanipun gunung nanari saking geni neraka gunung sak gedine neraka kena tetes sing tangisipun tiyang kang wedi marang Allah sak tetesan pejah bahwa utawi iki tangis iku alati tutpiu kang bisa nyira apa adam ngatuloh minuh sangking wong antara jibali padaning gunung minan nari sangking neraka geni neraka ih wis rampung napa pandikanipun Yazid bin Maisarah makana wonten sinten kabila baradyanu yakulon dika kaab inal ngabda teman satu neng kaulah kualayap kenyakin nangis kaulah kata nyursilu nggak ngutusin ten Allah lalau marang kaulah azala-zala malakan molekat payam saku mongkong ngusap molekat ngayinai hing ripat turunipun kaulah dijana kaya klan suwining molekat nah, ripat taman gegepyok suwining molekat otomatis ini kamu ke kinai dinari klannya gegepyok suwining molekat nyapti nangis sopa ngabdu kalau nangis min kosyatilah ibaraman wedi kali Allah mbak ngoyo apa-apa sampan dewan saman jaluk uang saman wehne pun mau ngoko kok selamat pun samin akhlaki melaniku saya budi pekerti ini pun para ulama salat kasratul istighfari katai penasai pun nyuwun ngapura datang Allah wa qabul mekti wedi dibendu Allah ini ulama lho Kang ulama koro usumangsane maca para ulama Al-Qur'ana ing Qur'an saya akeh le maca saya kata wedinipun saya kata istighfaripun tiyane saya kata ngelmunipun nonton saya kata tawadhoipun. Lek mboten ngeten niku tandha wong dibenci Allah man isdadangil man balam yasjad hudan lam yasjad minallahi la bugan. Tambah pengertiane ngelmune kok ndak tambah. Kebagusane petunjuke tandha lek wong adoh kali Allah. Jadi saya kathah ngelmune tinarimo ibadah saya kata tangisi saya diruh ni elek awa dhewe isu dihim krono waruhipun para ulama salaf ngadama amalihim ing orane ngamale ulama salaf bi kelawan maca Al-Qur'an kala wau. Oh, ning ajame ngajama amalihi mengkang orane oleh ngamalne, dadi dheke maca neng ndak ngamalne rumangsa dosa. Apa kok ndak kok lakone lima takulu nama latafalun. Roh sing tak waca iki tak lakone ndak contone hawizu ala shalawat wa sholatil wusta aku mulya konitin. Ngerti ta? Padahal Al-Qur'an niku dipun dawuhne Allah siji obat dadi penerang pokoke wong ahli Al-Qur'an niku dadi obating jayane tiyang kang susah, obating penyakit malah-malah penyakit hati itu kan dadi petunjuk. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'dzatun min rabbikum masyifa'um lima fisudur niku lho wa hudan wa rahmah. Ulama salam saya kata salipun maca Quran, saya kata tangisipun, saya kata ajripun lan istighfaripun. Makana wonten sinten Abdullah bin Mubarak rahimallahu yaqulu ndika Abdul Mubarak kamin hamilin lil Quran. Pirang-pirang wong kang maca Quran, bal Quranu yal anuhu, Qurane nglaknati marang wong kang maca minjaupi saking jerone, ngelok-ngelokne. Wedang asa teko duraka sapa hamilul Quran wong kang maca Quran, apal Quran, gawa Quran robau marang pangerane nadau. Undang-undang ing wong sing duraka kala sinten Al-Qur'an Quran minjaupi saking jerone wallahi aku tikek nek kowe lakon ngono, ngoten. Wallahi demi Allah mali hadza kumiltu. Ma ora mali hadza ora ana iki aku kon duraka. Kumiltu den gawaken aku marang kowe ala tasaki kowe kok ndak izin. Kowe berngelmu. Ahli Quran, kowe durakane marang pangeramu kok ndak kok lakoni isine. Ala tasaki mi rabbi. Apa to ndak izin sira marang pangeramu? Bakal kana teman-teman wonten sinten Yusuf bin Asbab. Rahimallah kulama khatam Al-Qur'an semangsan yang atami Al-Qur'an yastagfirullah tak berkhatam sak khataman istighfaripun 700 sambalan nyuwun ngapura le maca apa mbok menawa ning kesalahane tajwite makroce sejine niku le ndak ngamalne sing diwaca niku nebusi papan berkhatam maca tes niku istighfar ping 700. Sumaya aku lumangka ndonga sinten paipun Yusuf bin Asbat Allahumma la tumakni bima qara'tu min ghairi amalin. Ya Allah pun ngantos natrapi panjang dateng kula. Bendu panjang dateng kula bima sebab perkara-kara tukang maca kula ing Al-Qur'an min ghairi ngamalin tanpa ngamali isine kang kula waca le maca Allahumma la tumakni bima qara'tu min ghairi amalin sabai namarah 70 ambalan. Makot kana teman-teman wonten sinten Malik bin Dinar. Rahimahu yakulun dika Malik bin Dinar ya ahlal Quran. Hi ahli Al-Qur'an, wong kang ahli mulang Al-Qur'an. Madha jarang Al-Qur'an pikulubikum. Mau teh apa ya iki jarongan andur apa Al-Qur'an kok. Lho Qur'an kok maca ning atimu piye? Padahal Qur'an iki koyo ibaratipun mangsa papat ngoten. Banyudan kang nurune marang tanah yang kang asalipun garing mengempuk nih marang tanah kang atos ngedem nih marang keadaan panas. Fa innal Qur'anan teman Qur'an iku robingal kunten para bingul kolbi. Dadi uripe atimu, dadi uripe ati mesti nih. Lah kok waca ati pirang jus ndek ning labete kowe. Hablu minallah wa hablu nasi gak disik orang asam mentang-mentang piye-piye disik dajah ditrapne le hablu minallah wa hablu nanas. Ini kilo saman roh ini kilo kue ngerti nono ya ahli Al-Quran mada jarong Al-Quran opi kulubikum. Fainal Qur'ana robi mulkol bi Qur'an iku ngurip ne ati sing mati kama ana waisa kaya teman banyu udan iku robi ngudadi ngurip me bumi sing mati empuk dadi pengayom dadi obat sifaun lima pisudur wahudan warohmah wong ahli Qur'an ngoten lek direng ngoten sampean nuwun iso dadi ngoten ya sing muang malane Qur'an napa niku mulang tafsir napa niku sampean ahli tafsir kudu iso dadi ahli pengayom dadi obate wong susah. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa syifa'un lima fi sudur wa hudaw wa rahmah qul bi fadlillah fi rahmati fa yafrahu wa khairu mimma yajma'un. Teng mriki madza zarung Al-Qur'an fi qulubikum. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu dika Abdullah bin Mas'ud yang bagi likamalil Qur'an prayoga tumrap wong kang abal Al-Qur'an gawa anyak ripayen to weruh bileli wengi nipun nisan nasu tetko te manungsa namu bengi wong padha turu deres binari nairai nanipun ahli Al-Qur'an izin nas kono te manungsa putiru padha moka iki mboten. Baik iku senihi kelawan susai ahli Qur'an izin nas korong tay menungso doh iku podo guyung-guyung-guyung bunga-bunga ndak melok bunga-bunga tapi sumti kelan menengi pun ahli Al-Quran izin nas menungso lahwaw podo lahanan babi kusungi kusu ewang ahli Al-Quran podo komoco podo ke ahli tafsir kan? Semalasan kalau mungel leso eneng sing pak ahli tafsir tenan, eneng pak ahli hadis. Lah mriki sak Jawa Timur pak ahli tafsir nomor setunggal. Ya Basori Alwi niku Singosari Pik niku pondok Pik niku lho. Niku wonten khusus ilmu Al-Qur'an. Pesantren ilmu Al-Qur'an. Yo ora-orane yo titik-titik ah. Yang sa'ayat mestine pun inama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujata wa sabbahu bihamdi rabbihim wa la yastaghfirun. Sebagian titik ngene to. Tanda-tandane wong sing iman marang panjenengane ingsun Allah sakala dhek maca Quran nafsiri Quran maknane Quran ngene iku mestine idza dzukiru biha kharru sujatan sedika dawuh Gusti ngoten. Pasabbahu subhanallah wa hum la yas dak gede ngoten lho kang ahli tafsir niku sipate mboten kemlungkung mboten gumedhe kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yas takdirun tata japa junubu manil mandati yaduna rabbahum khofa ndonga marang Allah kanthi wedi ngarep-ngarep rahmate Allah. Bami marojak nonyupi kun ahli sodakoh niku wong ahli Al-Quran ahli tafsir. Ren kualitas iku gedhe wangkot atine mboten enten. Babi kusungi kelawan khusukipun ahli Al-Quran idin nasu yaqtalun. Wong-wong padha kumlinti gumbedhe kementus dhek ndak dhewe krana mbau taten iki mau inama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha dhek terus endi maca Quran kok kharru sujadan mestine pun jungka sujud marang Allah masabaku bihum ti rabbihim wa la yastakbirun mestine ngoten sampean ali tam sing lan ampun sampean anu mau sampean renung ne lho Kang masa sakmono taun ndak mati mengki sampean dadi telo ane repot ngoten ngelmu lan ndak iso mati iso metu patine ngoten lho. Ya ini negesi sinten panjenane pun Abdullah bin Mas'ud pisiyabihim yang dalam dodote ndak kumlinti masih lan rumah kune sifat-sifate Pakot kana teman-teman wonten sinten Sufyan Tsauri, Sufyan Tsauri mallah yaqulun dika sinten Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri kancane Imam Syafi'i iki golongane Imam. Pandikane Sufyan Tsauri layam bagi ligame ilmi wal Qur'an, ndak pantes tumpah wong kang ahli ngelmu. Lan ahli Al-Qur'an ayakun ajaban yen to ana wong wangkot atine wadak gumbede lakune wama wala mumaryan lan ndak ahli padu wala ropingan ndak banterne sautau suarane wong kang ahli ngelmu lan ahli Al-Qur'an ahli tafsir bil hadisi le maca le mulang wangi ora sah banter-banter. Jual ada kau ngomah macam, wah sama sepak sama buan terbantar bu, dulu jamaah sama mawon. Nah mereka biasanya kadung, ini saya masalah enaknya nama si tok mereka itu sekolah yang buatan jalur yang tadi, jane tanggungiku, apa di salon mawon jane, tidak pantas. Tumrap wong ahli hadis, ahli ngelmu, ahli Al-Qur'an, banterne. Wala rohiban di dunia aja sampai kok ngidemen golek dunyawi, digunggung wong, dialem wong. Lianaka, lianakula kalimatin konto mesedunis saben saben kalimah masangking perkara wau tema kami lu, wate wong kami lu kanggowo ing marupane al-ngelmu. Takulu ngucap ngopo kalimah lau marang kang gawa ojo pitunya aku iki lek karo aku atimu aja kok kumpantil ning donya ngono lho jane ngomongi ngoten sampean ngelmu sampean lho ngomongi ngoten atimu aja kok tolehne ning donya ngono. Nah kok sampe itu teman-teman kurengsun Sayyidi Ali Gusti kita Alil Khawas rahimallahu yakulun dika sinten pengampun saya Ali. Mansapane wong tak amal lamun nangen-nangen sapa wong wajada lamun gelem nangen-nangen mongko nemu wong kula kitabin kabeh kitab ung silakang den turune sing sampean waca. Ya kula ngucap apa kitab la marang wong sing diturune rupan sampean waca itakilah kabeh kitab sing sampean sanding nu kabeh ngomongi wedyane Allah lho kowe. Ayo wedyane Allah Pak Itakila Subhanahu wa taala. Bamin akhlakim saking budi pekertinipun para ulama salaf atahayu ucawis-cawis lil wukuf marang sowan bena ya daliyah antarane pengayoran ning pangeran pekule wektu lho Kang niki lho sampean roh. Salat niku seba ning pangeran. Para ulama niku manji ngasar sampean tak aturi setengah papat jam tel jam telu, setengah telu pun cawis-cawis sangi sasar manjingi dhuwur setengah rolas jam sewelas pun cawis-cawis atayu ucawis-cawis ini lho kita apa ya sampean jadi sampean kepengen jamaah sama nuto lek roh manjingi dhuwur-dhuwure dikentong jam rolas setengah rolas sampean kudu wis yang rumur siap kentong jeblet sampean so jamaah mpun asal zaman yang jeding tung ajan sama lain jeding dari sejamaah atahayu ucawis-cawis lil wukup marang sowan beda ya dari salat ini lho dimaksud ono pengajaran pangeran piku liwak sholatin saben-saben sholat min awalil wakti lho zaman dulu apa yang ulama kuno salat ini dadak mundur-mundur manjing waktu langsung ulama modern piye? Lho. Niki lho kita ape? Kula aturaken kula mboten pamer, kula didone Kang Santri kula sian mondok teng pondok salafi ngaji ngeten pondok ngaji ngeten 6 pondok sedaya sami. Giate masalah waktu awal waktu lek mboten jamaah didenda enten gene Yai Iskandar niku pun denda almarhum Yai Iskandar. Allahummarhamhu. Didenda pasir golek pasir 10 brek sampean tak omong lek mboten jamaah niku dhisik lurae ndak jamaah to kowe didenda nggih golek pasir dhewe wonten lurae nyontoni lurae pondok sampai teng kajen waturaken sak desa niku pondoke kabeh alamah-alamah kyaine 18 kuwenteng buareng tung sitok muni kabeh muni Alamah kabeh kiai nene ku mboten kiai ceperan ngoten mboten. Lah sampean roh niki tape. Oleh teman-teman ulama lek arep salat kaya-kaya rumangsa ditimbali Gusti kaya sampean ditimbali bupati pemuacak lho. Wis ngoten lho lek mestine wong iman. Ora sambil lalu lah engko sik manci aene kok mancing aja ngono kan. Sampeyan terus dhewe niki. Salat niku awak kula sampean sowan seba ning pangeran. Dadi ket awale wektu wis cawis-cawis min awale wektu niki lho. Duhur 11:30 pun matok teng mriku lah awake sampun mundur 1/2 jam jam 12 duhure. Lah kok sik eneng lho niku. Sing 12:30 sing jam 1 lho kuwi jane iki apa urung percaya apa dawuh yang Allah itu sambil lalu lek nglakoni perintah niku. Sampeyan pun ngantos. Niki lho Kang Santri. Dadi pun sampean waca mawon. Makana mongko ana sapa hadum salah sedhalipun ulama salat ya tas ngirung rasa ngoten lho sampean. Alhamdulillah setika umur kali Allah sik iso soba. Sik iso seba ya tas ngrasa ngoten matur ing kagungane Allah titik-titik lho ngoten. Jirune kagungane Allah ditimbali Allah. Hayya 'alas shalah. Kaya-kaya sampean wong niku neng sampean nek wong ahli pun ahli iki kan Allah la mantika illallah kuwi sing ngucap ya Allah. Hayya 'alas shalah. Nek sampean didodok ngoten Kang Santri. Niku lek sampean tenanan ora wong opo to jan. Dadi niku dihayati, ayo salat. Min kene wudhu ya wis saking wudune wis arep sibone Gusti, es pemune dikemone muga-muga aku golek matur diterima. Cangkemku mengelek. Ha iki tak wudunane, tak umbahe muga-muga ya Allah mengke kula matur saman trami. Oh, cuang kemenyor kuwabeh matur timbang ngoten sik kemu, ngate kemu ngoten wau. Allahumma aini ala tilawati kitab wa zikrik. Nah niku ya Allah sampean tulungi lisan kula ni tansah eling dhateng jenengan. Lan demen maca dhateng ayat jenengan. Wa min kene yunadi malah-malah nalikane undang kaya ala sholat. Lah niki lho kan. Wong sampean kaya ala sholat. Lah kok la la la la la la la la la la. Gendeng apa piye jadi? Ayolah soal zaman salat sunat bersama zaman salat sunat, dan lo kobral asar, dari zaman aja zaman ngelakon ini. Neng hati-hati lo aja lah akhir waktu Kanjeng Nabi ndungak nih kalau ini. Nanti mugo-mugo Allah ngobong cangkeme wong sing aja akhirnya sholat. Muga-muga Allah ngobong omahe wong sing aja-aja ngakhirne salat. Muga-muga Allah ngobong kuburane wong sing akhirne ngaja-aja lho niku mboten akhirne. Aja-aja nggih azan sampean iki lho. Azan sampean ngakhirne sampean ora kok malah ganjaran nek kena sedane jeneng Nabi lho. Sampean delok nek tafsir Qazin juz awal saki pas 1:5. Dungane Kanjeng Nabi ngoten kala wau, muga-muga Allah ngobong cangkeme ndulang dingebak-ngebaki geni ceng cangkeme kono kan geni neraka wong sing aja-aja akhirne salat. Nang ten tak sekolah zin lho kan, mungkin darani kula. Nah niki kitab sing anu niki yang terus dhewe. Ulama milakno napa? Arab salat pun masalah nih kok kaya rumangsa ditimbali pun mulai wudune pun kata yasilah enggak temukan lah huzuri marang iso huzur rumangsa sebo ma Allah nyartani Allah bikasih makomi tergantung makomi mriku dhek makom nopo Ma'rifatul afnal apa ma'rifatul sifat apa ma'rifatul asma apa ma'rifatul zat. Ma'rifatul zat kene. Neng lek mikir zat Allah ndak kene. Bener. Aman kudu iso bedakne. Ngawri zat Allah kene neng lek mikir zat Allah mboten oleh. Ngawri zat Allah ndak kena dibayangne kaya apa ora kene. Rahasiaman apa mana ingkana lamonono sopa hadun saswin salat ditolingun ningali ngilman bucah nom-noman kobla sholat ya durungi sholat au piku sumate no temparu padu nak wajali padan yang kono kang dinutur paena istijilah bel hudur ngongko temen setunin nari bisa hudur ngaleng atas akat iku bang itu nadoh ila ingkana kejopo yang tono akat ya setang itu cawis-cawis soal kadu akat mingkobli dukulil wakti awet sak durungi manjing waktu sholat zaman wis cawis-cawis. Babil kadis indal mengadis khomsu sholawatin limang sholat kata bangunanmu merdoakan ing limang salat sapa Allah taala lang badhe ngatasi engkau lo paman sapan wong jala mentek wong bihina kelawan nggawa salat lima wektu kanthi sempurna lan yudaye ora niyak-niyakne wong ora ngakhirne wong minuh saking salat lima wektu sean setitik mawon istighfapan krana ngentengne nyepelekne gampang nih bikatina kake sholat imam waktu karena mongkono kula kedi wong pengajun janji indah Allah nengesane Allah ayat Allah janji ini tahu pancen kue iso salat tenan lima waktu kue salat imam iso tenan tak lebane swarga wis ndak sarenorno mulana kelatune waktu ne disik rukun nan syarate terus khusue damangae enten mau idotel mukmin. Nek masalah rukun kalih syaraté sing jelas mungkin sing penak enten wong idotul mukmin ulangan sing kulo setunggal aliyah niku lho. Nah, dilek sambil lalu sampean nggih, lek tenan kowe nglakone tenan, limang wektu ndak kok sia-siane, ndak kok sepelekne, kok jan kok niku ngajeng ya pas surungut matolah ngegungne datang Allah niate ngegungne datang Allah tenan. Allah janjekne ayu tafsilahul jannah. Babil kadis intam kadis edon kale male awaluma kawetane perkara yukasabu kang den klandrat bing perkara sapa ngabdu kala yaumul kiamat misuk dina kiamat sing dilanjat dicik salat paman bacapane wong bajajat lamun nemu sapa wong ing salate tamatan sampurna kubilat mongko den trima minuh saking wong puasa sairu amale kabeh amale apan salate diterima ngamale kabeh diterima salate ditolak kabeh ngamale ditolak. Wain wujidat lamun tinemu montin nemu napa salat timbal wektune nate setan sudah kurang apa diundur wektune napa kurang dos pundi pun ruda den tulak ngaleng atas apa saru amale kabeh amale ndak diterima belajar salate sing tenan mulai wektune santri ati-ati mboten perlu sampean tenek anu mriku. Waktu ne bar waktu ne rukun tan sarate terus belajar kusuke lajeng jamangae lek enten ndak enten ya karo sing azan cukup wong loro cukup kula biasa sing jamaah karo mbah yai tok biasa ngonten wong akeh niku ndak ngerti sampean klebu golongan iki sing diyan yura uno omong apa iku lek wancane akeh belum semangat jamaah lek titik ndak gelem sipate munafik, ndak usah. Pancen sampean jamaah neng wis sitok-sitok. Sama sadari lek pancen aku ki wong-wong demen jamaah karo aku, krungu anu wong durung anti krungu ditabuh diazani wis teko kok anane ndak teko ndak didemeni ya wis karo iki ae cukup, ngono lho. Sampean ndak usah kaya ngonten anu niku lele-lele, sampean sadar wong e ndak demen. Kali sampeyan, sampean wis sabar mawon ndak apa-apa. Pokoke eneng sing azan pun karo sing azan iku cukup. Timbang sampean ki dosa akhire wektu, ngoten lho Kang. Ganjarane sampean jamaah niku mengki karo akhire wektu gedhe pundi. Apil kadis edan mansapane wong landatum kang ndak nampurnane wong ruku asolati ruku ing salat balas sujudah ndak nampurane sujud ing salat balas kuslumahane lho niku. Ndak nampurnane kusuh ing salat kharajat metu apa salat bayatase jauh daun peteng dedet medal kukus peteng Nafsu kan? Wah, hampir niku niak-niak niku lo. Mugo-mugo sampean disiak-siakne Allah, dihina Allah ada sasaman. Ya. Salat sampean nek sampean sembranakne ngelok-ngelok ngincim nang sampean. Hah, sampean ndak merhatekne kula sampean nyepelekne kula mugo-mugo sampean disepelekne kali Allah. Salat sampean ndongakne ngoten niku. Niki lho kitabe. Jadi sapa wong ndak nyampurna nek roko sujute kusuke salate metu ngelok-ngelokne karo sing salat. Takulu ngucap salat iso gibya marang kan dene salat doa Allah ndungakne elek muga-muga niat-niate ning sampean nyepelek ning sampean sapa Allah kamang doyak tane kadosane sampean sampean dateng kula. Nah iku lho kan. Nek sampean ngakhirne salat gak wedi. Katai zakarat hingga tatkalane ana posat kae susah Allah sekenan ngesaken Allah niku lupat dan lempet apa salat kamayulap kaya den lempet apa sabul kal dodot ingkang ngamuh paidrabu mangka den pukulne apa biasa salat sampean ingkang mboten sempurna ruku sujute kusuke wektune wau diwaji diwantem teng rai sampean raine wong kang salat tapi to makana wonten den sanget tanuhi sanget tanuhi ulama salat sumangsane salat sinten jenenganipun Sayyid sanget tanuhi tasiru dadi apa dumung uluhipun pun Sayyid tanuhi tatana karo rontok ngalahuzi ngatasé pipi walih ati lan jenggotipun kolang dikorowi waro alan puru sinten kasan bisi rajulan wong lanang yusali kang salat bahwa terajul ya basuh dolanan bila salat karo dolanan jenggot ngonten saya muni ya Allah kula sama rabbene ala widodari kalau kasan bi digetak to kan lho nek ulama kuno ngeten iki lho sampean mung ngono iki lho kasan bisre nek wong salat salat dolanan darah ya Allah kula sama rabbene widodari jenengan digetak dapurmu ki santri lho wong salatmu guyonan kok njaluk dirabekne diuring-uring asam saman lo Hasan Bisri lek eneng wong salah langsung ditegur. Nah iki sing apik dene ndak gelem bene pokoke wis gugur. Iki lho. Semar wong lanang yo saleh salat ya basu ingkang dolanan bilih kiati lan jenggote pasami ngau mongko krungu Hasan Bisri sumatung wong lanang kang salat kang dolanan kala wae te wong lanang sing salate dolanan ya kulo matur pisujuti sujuti Allah mazawit ini bil jannah ya Allah mungkin kabeh niku lho dateng kula dan jenengan ning minal khuril ainin saking widodari kang blalak-blalak ma perkara tukiru kang anteng ding mapa ainin kula saged marem ning mriku oleh bojo widodari pakola paring dawuh lha dateng wong lanang sing gendeng kala sinten kasan-kasan besi ya haza heh marwe itu khotiban likuri akolah kayan mingkaku ndak tumon wong lamar widodali sing ndak duwe isin kaya awakmu tahbubul hura minallah kowe nglamar widodari saka Allah wa anta tangabu kowe dolanan nang kono kok pengen dirabekne widodari ya. Makana wonten sinten Amirul Mukminin Ali radhiyallahu idza hadhurat taqwa apa salat wektu salat kan Sayyidina Ali lek wektu salat teko pun rodak aman yasporo ning kucem apa lono wedal ketawisipun pribadinipun wernanipun maknane dhewe waya ta gayul dadi wah saking ajripun waya kula matur Sayyidina Ali ya Allah salat niki amanat panjenengan ingkang sampean pasrahne langit lan bumi gunung mboten saged nampi mboten wantun kula kok dadak wantun ya Allah manungsa sanggup amanate Allah salat imam wektu mbiyen dititip ning kalawit langit bumi mboten sanggup gunung mboten sanggup panjenengan manungsa sanggup lha nglakoni dadak ha niku ya Allah ana teman salat imam wektu iku amanatun amanat jenengan mbak anaha teman suatu leman waktu iku rido dipentokake ala samawati ngatasi ditik sian dititipne langit bumi waljibali gunung pambena mampang langit bumi gunung mboten sanggup ayak milane tonggawa salat imam waktu pakama tua nggawa kula dhateng limang wektu anak kula ya Allah pala adri mongko mboten sumber kula hal aupa apa ta saged tepi kula biada biya ing tata kramane ing salat amla apa ta mboten kula mboten ngerti ya Allah niku Sayyidina Ali kan Saman kok enak-enakan waktune saman akhirne. Lakana wonten Babin Maharim Allah yaqulu ngendika wa pola Daud matur Nabi Daud alaihi salam ya Rabbi duh pangeran kula man alladzi tuqbalu salatuh sinten Gusti kawula jengan dika ingkang saman trami salate man sinten ala di tiang tak balu narimon jenengan sholat tau sholatipun kaulo jengan diko bayam bagi prayogo laut tumbap tiang ko ayat kulain to manjing beta kain bet jenengan dalem jenengan yakni masjid parek dateng jenengan sinten Gusti kaulo jengan diko yang kan jenang sholat trame sholatipun lan pantes parek dateng jenengan mawallah mongko parek wahya Allah ya dimateng kanjeng Nabi Daud Daud mantawa donga lingut mati wong sing duweni sifat anda pasor krono roh kehagungan ingsun Daud wakopana harahu jungkung awane bidikri tansah eling marang panjenengan ingsun wakopana sahu nyegah awake ngani syahwati saking kesenengan lan nyegah me ajli krono arah demen marang panjenengan ingsun. Wah, ngimul jae wong kuwi aweh pangan marang wong kang keluwen. Siji. Lho, sampeyan eling-eling wong sing tawadho. Tansah zikir marang Allah, nyegah karepe nggawa nafsu. Papatipun aweh pangan wong luwe, limane aweh panggonan marang wong kang ngumbara. Nemnipun warasimal masop, palas marang wong kang kena coba. Padhalika mongko te mengkono wong sing lakoni nem perkara iku mong Daud alladzi wangsa kawula yang bagi kang pantes lalu tumrap ing kawula ayat kula yen to mlebu bedhe ing omah ingsun parek marang ingsun mbah ujibun nembadane ingsun dungaku dungane kawula ingsun sing lakoni nem perkara niku wau. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma la'il bidunya akhirah wa min kulli fitnatin wa min kulli korupin hijaika ya Allah wa syafa'ati Muhammadin amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin.